wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca dua ayat dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-65 dan 66. Qala Allah Ta'ala, wa laqad 'alimtumul ladina atadaw minkum bis-sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faj'alna hanakala lima baina yadayha wa mahalafaha wa mu'idhatan lil muttaqin. Wa laqad 'alimtum, lam di sini lam mautiyatul qasam, sehingga takdirnya wallahi laqad 'alimtum, sehingga dalam kalimat ini ada tiga taukid. Taukid pertama dengan lam, taukid kedua dengan qasam, taukid ketiga dengan qad, sehingga sungguh kalian telah tahu alladzina atadaw minkum, orang-orang yang telah melampaui batas dari kalian wahai Bani Israel, bisabat, melampaui batas, melanggar hukum hari Sabtu, yaitu hukum di mana mereka dilarang untuk bekerja atau mengambil ikan dari Sabtu, agar tafarruq, fokus ibadah hari tersebut, fokus ibadah di hari tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka di hari Sabtu ini, banyak terlihat ikan di air yang tidak terlihat di hari-hari selain hari Sabtu. Maka mereka Bani Israel, orang-orang yang telah melanggar hukum tersebut, melakukan hiyal hendak menipu syariat, ya mereka meletakkan jaring di hari Jumat agar di hari Sabtu ikan-ikan tersebut masuk ke jaring yang mereka letakkan, dan di hari Ahad mereka mengambilnya. Ini hiyal Yahudi, melanggar syariat dengan cara tipu muslihat. Itu jadi maksud dalam ayat ini. Walaqad 'alimtumul ladina atadaw minkum bisabat. Sungguh demi Allah, kalian telah mengetahui orang-orang yang telah melampaui batas dari kalian, melanggar larangan atau hukum hari Sabtu. Faqulna lahum, maka kami katakan kepada mereka-mereka yang melanggar hukum hari Sabtu ini, yang melakukan hiyal untuk melanggar larangan Allah, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian kera-kera, monyet-monyet yang khasi'in, yang dalilin, yang hina. Kunu, jadilah kalian qiradah, yakni monyet-monyet kera-kera yang khasi'in, yakni dalilin, yang rendah, hina. Dan jadilah mereka seperti itu, dirubah bentuk mereka menjadi monyet. Faja'alnaha, kami pun jadikan dia. Hadis ini ada dua penafsiran. Sebagian menyatakan dhamir ha, faja'alnaha, ini kembali ke qaryah, kembali ke qaryah, negeri yang mereka tinggali. Ada yang menyatakan faja'alnaha, hadis ini dhamir kembali ke Uqubah. Faja'alna, Uqubah tadi, kami jadikan Uqubah, hukuman kepada mereka-mereka ini yang dijadikan sebagai monyet, nakalan. Nakal itu yakni pembuat jerah, kamu jadikan sebagai nagara ini sebuah pembuat jera sehingga tidak mau kembali lagi melakukan perbuatan tersebut. Dan orang-orang yang mengetahuinya pun akan jera, tidak mau melakukan seperti perbuatan mereka. Inaka. Lima baina yadaiha wa makhalfaha. Sama juga apa makna lima baina yadaiha wa makhalfaha? Kembalinya hadis ini ada yang mengartikan hadisnya kembali ke qaryah tadi. Jadi kami jadikan ya negeri yang penduduknya dirubah menjadi monyet tadi, atau kami jadikan uqubah, hukuman yang kami timpakan kepada mereka dijadikan sebagai monyet tadi sebagai nakalat, sebagai adab yang membuat jera bagi orang-orang yang tinggal di negeri sekitarnya yang di depan atau di belakang negeri tersebut. Itu kalau hanya kembali ke qaryah. Iya, lima baina yadi tilkal qaryah wa ma khalfa tilkal qaryah. Ya, karena mereka mengetahui bagaimana penduduk tersebut dijadikan monyet oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga lima baina yadaihi wa khalfaha qad ismu thaibin rahimahullah. Baina yadaihi yakni pelajaran atau bukan niat tadi pembuat jera bagi orang-orang yang sejaman dengan mereka. Yadaihi yakni yang muasir lahum. Wa khalfaha yakni bagi orang-orang yang datang belakangan setelah mereka. Ini wama khalfah. Iya. Wama idhatan lil muttaqin. Dan sebagai nasihat pelajaran bagi orang-orang bertakwa. Adanya orang-orang yang dijadikan monyet karena sebab melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Sabtu. Ini dua ayat dalam surat Al-Baqarah. Ada pun faedah yang disebutkan sebutkan rahimahullah di antara yang beliau sebutkan adalah tahrimul hiyal, haramnya melakukan hiyal. Hiyal itu melanggar ya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan tipu muslihat. Dengan tipu muslihat seperti tadi di sini. Mereka tidak terang-terangan mengambil ikan di hari Sabtu, tapi meletakkan jaring di hari Jumat. Ya intinya sama, agar bisa mendapatkan ikan banyak yang terjaring di hari Sabtu. Ini hiyal. Iya, di antaranya hiyal Yahudi adalah ketika diharamkan atas mereka lemak bangkai. Iya, mereka kemudian mencairkannya, menjualnya dan memakan harta hasil penjualannya. Ini hiyal. Itu adalah perbuatan Yahudi. Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Ighatsul Ahfan dan sebagian sudah kita bacakan di majlis Barat Maghrib menjelaskan tentang mafasid hiyal. Kerusakan-kerusakan ada pada hiyal. Yang berikutnya di antara yang disebutkan juga adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Iya, Allah Subhanahu wa taala menghukum seseorang sesuai dengan perbuatannya. Dengan satu istilah yang disebut oleh para ulama kita yaitu al-jaza min jinsil amal. Apa yang mereka lakukan meletakkan jaring di hari Jumat, surahnya surah mubah. Terlihat gambarnya sebagai satu yang mubah. Tetapi hakikatnya surahnya muharramah. Karena yang mereka inginkan adalah mengambil ikan di hari Sabtu. Ini menampakkan sesuatu yang boleh padahal sebetulnya tidak boleh. Sehingga Allah jadikan rupa mereka seperti rupa monyet. Iya. Kata Muthaimin rahimahullah, wa suratul qird syabihatu bil adami. Karena rupanya monyet mirip, ada kemiripan dengan adami. Walakinnahu laisa bi adami, tapi monyet itu bukan manusia. Iya, al-jaza'u min jinsil amal. Kemudian di antara faedah ayat ini kata rahimahullahu taala bayan qudratillah, menunjukkan iya menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa menjadikan manusia langsung menjadi monyet. Kunu qiradatan khasi'in, dan jadilah mereka menjadi monyet-monyet kera-kera karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang disebutkan beliau rahimahullahu taala, bahwasanya uqubat, hukuman-hukuman, siksa, adab itu adalah tankilun kepada amil sebagai ya pembuat jera orang-orang yang selain yang melakukannya. Siksa, hukuman bagi yang berbuat, dan sebagai pembuat jera agar mereka-mereka yang belum berbuat takut agar tidak terkena azab seperti yang menimpa mereka-mereka telah melakukannya. Ini paja'alnaha nakaran lima bainahu mahlufah. Yang berikutnya, uqubah itu sebagai mau'idhah, sebagai pelajaran bagi orang bertakwa. Iya, sehingga kata para ulama kita, as-sa'id manit ta'adha bighairi. Orang yang bahagia itulah seorang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang menimpa diri orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan bahwasanya yang bisa mendapatkan pelajaran, mengambil pelajaran dari apa yang menimpa mereka itu hanyalah orang-orang bertakwa. Segi antara faedah takwa adalah ini. Seorang yang bertakwa bisa mengambil pelajaran dari uqubah yang menimpa orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum.